hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang. Terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya sesaat tuh kulihat dia mewarnai hari. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu untuk cinta sesaat. Bisa jadi cinta yang takkan pernah terganti, cinta yang takkan terjadi. Namun mengapa kau masih di sini memperpanjang harapan? Tetaplah engkau di sini, Yeah. Bye. 3. Halo, gue Raguel Lewi. Halo, aku Cici Pagi. Dukung terus musik Eger.